Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Muhammad rahimahullahu taala Qadir Malik ini ada malafiyahnya wa hamzah inna iftah wa hamzah inna iftah di saddi masdarin wa hamzah inna iftah di saddi masdari masaddaha kopi siwadaka sir hamzah inna ifathah yang dengan dibaca dengan anna disaddi masdari masaddaha ya. Ya ketika menjadi masdar munsabak yang sudah kita baca kemarin ketika dia bersama kalimat setelahnya menjadi masdar bi mahal fa'il atau bi mahal maf'ul atau bi mahal jar. Ini maksud beliau rahimahullah ta'ala. Wa bisi wadak iksir. Ya. Kalau selain itu, kalau bukan selain menjadi masdar, menjadikan kata setelahnya menjadi masdar, bimahal fa'il atau maf'ul atau jar, maka dikasrah. Kemudian juga setelah kita tahu kemarin setelah alima. Paling mudah salah alim. Alim itu anak talib fahim. Dan itu pun nanti dipaham lebih mahal. Lebih mahal nasab maful lebih. Alim itu fahmah, fahmah talib. Kesimpulannya kalau dia bersama kalimat setelahnya lebih mahal fa'il menjadikannya lebih mahal fa'il atau maf'ul atau jar maka anna dibaca dengan fathah anna. Adapun selain itu dibaca dengan inna. Nah, dilihat nanti yang saya sampaikan kemarin yang paling mudah dilihat di mutammimah di ruminya. Qala rahimahullahu taala misal lakinna, adapun lakinna contoh lakinna ma qama zaidun lakinnahu qa'idun. Ya, ma'na fiyah qama fil madhi zaidun fa'il. Lakinna tadi harfu nasbin wa istidrak. Harfu nasbin dan dia lil istidrak. Dhamir hu itu bimahal nasab sebagai bimahal nasab isimnya, isim lakinna. Qa'idun khabarnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala ismuha dhamir. Dhamir muttasil tadi. Hu. Lakinnahu. Qa'id khabaruha. Ma qadima zaidun lakinna amran huwal qadimu. Ma manafiyah qama fil madhi zaidun fa'ilnya. Lakinna tadi harfu naswin lisitrak amran isim lakinna huwa yang sudah kita baca dalam usul tafsir huwa di sini dhamir rafa' antara mubtada khobar ya namanya dhamir al-fasl huwa dhamir fasl al-qadimu khobarnya qadimu rahimahullahu ta'ala amran ismuha wal qadiru qadimu al khabar. Qala rahimahullahu ta'ala kana harfu nasbin wa tasbih wa tasbih. Qala Allahu ta'ala kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Kaannahum tadi kaanna harfu nafsin, nasbin dan tasbih. Hum itu untuk ya dhamir fi mahal nasab isim kaanna. Yawma yarunah itu yawma baraf. Lam yalbathu baru khabarnya. Lamnya itu lam haf nafsin wa jazmin wa qalbin yalbasu fil mudhari. Fil mudhari mazum bilam. Ya, tanda jazmnya hadfun nun. Jumlah dari lam yalbathu ini fi mahal rafa khabar ka'anna. Qala rahimahullahu ta'ala al-ismu yani hum itu atau haknya, nah humnya mimnya jama' bisa humnya bisa hanya doang. Dhamir ini fi mahal nasab isim ka'anna. Lam yalbathu ini fi mahal rafa khabar ka'anna. Wa taqulu ka'anna zaidan bahrun. Ya, seakan-akan Zaid itu adalah lautan. Karena tadi harfu nasbin dan dia watasbih. Zaidan isim ka'anna bahrun khabarnya. Zaidan isim ka'anna bahrun khabarnya. Ya, karena karomnya dia, karena pemurahnya dia, karena dermawannya dia dikatakan bahar. Atau mungkin karena keilmuannya. Walaita laita tilmida najihun. Laita itamanni. Ya, naswin dan itamanni. Tilmida yasim laita mansub najih khabarnya. La'alla at-tilmidha najih. Ya la'alla kali ini ditaraji. Nasbin itu untuk taraji. Tilmid isimnya najih khabarnya. Qala mal farqu bayna la'alla wa laita. Apa beda antara la'alla dengan laita? Jawabannya laita litamanni wa la'alla litaraji, itu bedanya. Wal farqu bainahuma, dan beda antara tamanni dengan tarji adalah anna tamanni talabu ma fihi usrun aw ta'dzurun. Tamanni itu adalah mencari, meminta sesuatu yang padanya sulit untuk dicapai atau bahkan tidak mungkin untuk diraih, dicapai. Faqala asy-sya'ir, ucapan penyair, ala laita asy-syababa ya'udu yawman wa akhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Ini hadza muta'dzir, ini contoh yang tidak mungkin. Ini tamanni yang tidak mungkin. Wa yumkin, tidak mungkin masa muda kembali. Aduhai, seandainya masa muda itu kembali sehari saja. Ini tidak mungkin. Ya, wa ukhbirahu di sini fa sababiyah. Ukhbira mansub setelah fa sababiyah karena setelah tamanni. Wa qalu faqir, adapun orang ucapan seorang fakir, laital mala li fa tasaddaq bihi. Ya, aduhai seandainya harta itu milikku, aku akan bersedekah dengannya. Ini sesuatu yang mungkin, mungkin tetapi hadza muta'assir, tapi sulit. Dalam keadaan fakir, ya dalam keadaan susah, berangan-angan punya harta yang banyak untuk bersedekah. Mungkin tetapi muta'assir. Ini teman nih. Ya, berangan-angan sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin. Teman nih. Amma raja'u, adapun raja, fa innahu talabu mayashulu husuluhu. Itu mencari, ya berangan-angan meminta sesuatu yang mudah untuk diraih, mudah untuk meraihnya, mudah untuk meraihnya. Yakni talabu syai'in yumkin husuluhu bisuhulah. Ya, mencari sesuatu, meminta sesuatu yang mungkin diraih dengan mudah. Misal antakula, misal engkau berkata, la'alla zaidan yakdumu gadan. Engkau bilang, la'alla zaidan yakdumu gadan. Wa tata'adamu, dalam keadaan, engkau tahu, ana qaribul maji. Iya, dia memang sudah dekat mau datang. Hadim sammihi tarajjin. Dia sudah janjian, Zaid sudah berangkat dari rumahnya. Ya, diperkirakan besok nyampe. Dia bilang, la'alla zaidan yakdumu gadan. Artinya mudah-mudahan Zaid itu akan datang besok. Karena itu memang sudah berangkat dari rumah. Iya. Dan memang kemungkinan besok datang. Ini taraji. Atau bisa juga tawakkum, menunjukkan kekhawatiran. Iya, terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Antakula la'alla thamara yafsudu min siddatil haq. Iya. La'alla sini artinya jangan-jangan buah itu rusak. Buah-buahan rusak karena sangat dahsyatnya, sangat teriknya panas. Di sini bukan harapan tapi kekhawatiran. Ya, la'alla bisa taraji atau ditawakku. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.